Tak ada kata terlambat untuk berubah. Kesalahan apapun yang pernah kamu buat di masa lalu, kamu bisa menjadi seseorang yang baru saat ini yang lebih baik. Tersenyumlah dalam situasi apapun, meskipun kalian semua ada di tembok derita. Salam dari sahabat Irmis, Ikatan Remaja Misi. Sayang, ada 3 personel dari Irmis yang sekarang ada di lembaga pemasyarakatan. Dari keluarga besar Monata, pimpinan dari Mas Gatot Arianto, seluruh jajaran musisinya Monata, segenap artis pendukungnya Monata, dan Elsa Monata, Bram Sakti Monata, merasa kehilangan dengan 3 sahabat kita. Kita sedih di saat Anda sedang di sana. Semangat untuk Eko Sasongko. Untuk Mas Bambang. Untuk Mas Sugi. Sehatlah selalu. Amin. Selamatlah selalu. Amin. Insya Allah. Eko Sasongko, Mas Bambang, dan Mas Sugi menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan inilah sebuah lagu yang diungkapkan dari hatinya Mas Sodik untuk beliau bertiga yang ada di sana. Monata. Spesial untuk Mas Eko Sasongko, Mas Bambang, dan Mas Sugi. Di penjara yang salah tertawa, sungguh mata dunia memang tak sempurna. Spesial buat Mas Bambang Ketel dari Utang. Pidana Mas Bambang, Mas Eko. Aku yakin ini semua ujian dari Tuhan. Habakanlah hati dalam ku menjalani kehidupan ini. Spesial buat Mas Eko. Spesial untuk Mas Bambang, Mas Eko. Hermes. Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini semua ujian darimu, oh Tuhan. Baru kini aku rasakan kehidupan narapidana. Namun aku pohonkan, habakanlah hati dalamku menjalani Bambang, Mas Sugi. Semoga Tuhan mengasih jalan yang terbaik. Dalamku menjalani kehidupan.